Baterainya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis yang ke atau dosa besar yang ke-43 yaitu dosa memutuskan tali silaturahmi. Dosa memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan hubungan kekerabatan. Padahal menyambung kekerabatan adalah salah satu dari yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungnya. Telah banyak ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan kekerabatan tanpa ada sebab yang syar'i. Kalau ada yang mengatakan apa ada sebab yang syar'i? Sebab yang boleh secara syariat untuk seorang memutuskan hubungan kerabatan, jawabannya boleh. Ada. Pernah ada salah seorang sahabat memperingatkan keponakannya dari mengetepel. Karena Rasulullah SAW melarang dari al-khadaf, ya, mengetepel, karena mengetepel ini tidak melukai binatang buruan, tapi bisa mengeluarkan mata dan bisa mematahkan gigi. Pada suatu saat, keponakan sahabat tadi masih tetap mengetepel. Padahal sudah disampaikan berdia hadis Nabi tentang larangan dari mengetepel. Kemudian dia mengatakan, La ukallimuka abadan. Saya tidak akan mengajak bicara dengan kamu selama-lamanya. Di sini memutuskan hubungan bukan semata-mata karena duniawiyah, namun karena ta'dhimun lisunnah. Mengagungkan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mengagungkan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa kewajiban untuk mengagungkan sunnah Rasul di atas segala-galanya. Ketika seorang itu meremehkan, merendahkan sunnah Rasul, maka boleh diperlakukan seperti ini walaupun dia itu keluarganya. La ukallimuka abadan. Aku tidak mengajak bicara kamu selama-lamanya. Ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Jadi kalau ada wanita ingin sholat berjamaah, jangan dilarang selama jalan menuju masjid itu aman, dia tidak diganggu. Juga dia tidak memakai wewangian, tidak memakai sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Jangan dilarang. Anak dari Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan namanya Bilal, malah mengatakan, wallahi lanamna'uhunna. Demi Allah kami akan melarang mereka. Ucapan ini muncul karena kecemburuan. Ya, kalau kita izinkan para wanita pada datang ke masjid nanti, ya, para suaminya akan cemburu dan ya semisalnya. Ini menentang hadis Nabi. Nabi mengatakan jangan melarang, ini malah demi Allah kami akan melarang. Maka sahabat Ibnu Umar mencerca anaknya dengan cercaan yang belum pernah kata rawi saya mendengar Ibnu Umar marah seperti itu. Apakah ini memutuskan hubungan? Apakah cercaan seperti ini keliru? Tidak. Ini semua dalam rangka ta'zimun sunnah. Dalam rangka mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan bapaknya yang kufur, apa kemudian Ibrahim kemudian memutuskan hubungan? Ibrahim alaihi salam ya membenci terhadap kekufuran dan membenci terhadap orang yang kafir, hatta itu orang tuanya adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ketika dalam satu peperangan ternyata berjumpa dengan bapaknya yang kafir, masuk pada barisan kaum kafirin. Bapaknya Abu Ubaidah bin Jarrah ikut pada barisan orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Sini dia berhadapan dengan ya Abu Ubaidah berhadapan dengan bapaknya. Maka dibunuhlah bapaknya dalam peperangan ini. Apakah dia dikatakan memutuskan silaturahmi? Tidak. Ya seperti ini bukan termasuk bagian dari apa? Memutuskan silaturahmi karena ada satu yang ya membolehkan secara apa? Syariat. Kita akan masuk pada dosa besar berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-kabiratu rabi'ah wal arba'un. Dosa besar yang ke-44. Al-musawwiru fi thiyabi wal hitani wa nahwi dhalik. Orang yang menggambar pada kain, pada tembok dan yang semisalnya. Menggambar dia pada kain, pada tembok dan yang semisalnya. Jadi maksud dengan gambar di sini yaitu gambar makhluk yang bernyawa. Apakah itu bentuk orang, apakah itu bentuk hewan, ya. Ini pelakunya diancam dengan azab yang sangat keras. Dan ketahuilah bahwa menggambar itu ada tiga macam. Yang pertama, menggambar sesuatu yang ada bentuknya. Sesuatu yang membentuk pahatan. Misalnya orang menggambar di tembok dengan ya bentuk pahatan timbul. Kalau kita pegang ya apa namanya bukan alus tapi apa? Membentuk ya. gambar singa misalnya, atau ya patung misalnya, ini termasuk gambar. Ini sepakat ulama haram yang seperti ini. Ya. Apakah itu ya terbuat dari batu atau dari kayu atau yang semisalnya atau dari misalnya lumpur ya, atau dari plastik atau semisalnya, ya, tidak boleh seperti itu. Pelakunya diancam dengan adab. Yang kedua, menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Baik ada bentuknya ya atau tidak ada bentuknya. Baik itu ya hanya berupa bayangan atau ada bentuknya, pahatan. Apakah itu gambar gunung? Apakah rumah, gambar pohon? Yang seperti ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau pohon itu kan bisa tumbuh berkembang, berarti kan ada apa? Ya, rohnya. Sebelum mengatakan pohon enggak boleh, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat boleh. Nabas ya menyebutkan atau mengatakan bahwa kalau kamu memang ingin menggambar, ya gambarlah gunung, gambarlah pohon. Berarti dimaksud ya bernyawa di sini ya seperti manusia atau binatang. Adapun tumbuhan, walaupun dia bisa tumbuh berkembang, tapi tidak mengapa. Yang ketiga, gambar yang sifatnya tidak membentuk pahatan. Ya, tidak membentuk pahatan. Menggambar pakai tangan di kertas, ya, pakai apa namanya pensil, pakai pulpen, spidol, gambar apa namanya orang dan semisalnya. Di sini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Namun pendapat yang rajih ini pun tidak boleh. Sehingga menggambar makhluk yang bernyawa, apakah itu dalam bentuk pahatan atau sekedar bayangan, sama-sama tidak boleh. Lalu bagaimana dengan gambar yang diambil dengan foto, fotografi? Ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini bukan termasuk menggambar. Kalau orang menggambar itu, kan dia berusaha keras untuk membuat mata, membuat alis, membuat telinga. Ini memindahkan bentuk, ya, memindahkan ya bentuknya sudah ada ke media, apakah kertas, apakah kain. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh karena itu bagian dari apa? Ya, tetap bagian dari namanya menggambar. Walaupun dia bukan seperti melukis orang dia membuat apa namanya? Membuat alis misalnya atau telinga. Tapi bagi ulama yang mengatakan itu bukan gambar yang dilarang, pun bukan berarti kemudian bebas begitu saja. Oh tidak. Bagi ulama yang mengatakan bahwa ya foto itu bukan gambar, mereka pun merinci. Sekarang Anda ingin foto, apa tujuannya? Kayak orang membeli peso, hukum asalnya boleh peso, orang membeli peso boleh. Tapi kalau orang membeli peso kemudian untuk apa? Menyembeli orang lain tanpa hak, ya untuk berkelahi, ya seperti ini nggak boleh. Sekarang ulama yang mengatakan bahwa foto itu bukan bagian dari gambar, itu pun mereka merinci foto untuk apa? Kalau itu foto karena memang ada keperluan yang mendesak seperti untuk membuat paspor, membuat apa namanya kartu tanda penduduk. Sebetulnya memang pemerintah meminta seperti itu. Jadi yang seperti ini tidak mengapa. Karena ini satu yang ya satu yang dibutuhkan. Adapun kalau seorang misalnya menggambar apa memfoto misalnya makhluk yang bernyawa sekedar untuk apa? Ya. Kenangan. Ini ulama hatta pun yang mengatakan foto bukan gambar mengatakan ini pun enggak boleh. Untuk kenangan tidak boleh. Masukkan di album ya. Masuk album misalnya enggak boleh. Apalagi kalau itu foto para pembesar, para ulama dipajang itu enggak boleh. Karena khawatir akan ya, akan adanya sifat hulu, sikap hulu terhadap orang-orang yang diagungkan. Bahkan walaupun itu bukan gambar pembesar, bukan gambar ya ulama, gambar keluarga misalnya dipajang pun enggak boleh. Karena bisa jadi dari mereka ada yang sudah meninggal. Terus dipajang, setiap kali lihat menjadikan orang sedih, apa benar seperti ini? Pun orang meratap, menangis. Ya, lihat ayahnya, gambar ayahnya. Ini ya, tidak boleh. Hatta ini ulama yang mengatakan khotbah bukan termasuk gambar yang dilarang pun yang seperti ini enggak boleh. Kecuali tadi kalau memang ada yang diperlukan sekali untuk ya misalnya identitas yang diminta oleh pemerintah untuk paspor, KTP, SIM dan semisalnya. Ya seperti ini boleh. Demikian pula ketika seorang menyimpan gambar bukan untuk ya bukan untuk mengingat-ingat yang sudah meninggal dari yang punya gambar tersebut, tapi ini misalnya yang punya gambar ini dia punya hak di sisi penguasa karena misalnya dulu dia misalnya veteran ya perang atau dia itu pensiunan yang mungkin fotonya ini suasana dibutuhkan untuk ngurus surat-surat ya surat-surat pensiunan misalnya ya seperti ini boleh. Jadi nyimpannya gambar itu bukan sekedar untuk dikro untuk ya mengingat-ingat nostalgia bukan, tapi kan ada keperluan yang mungkin nanti dibutuhkan ini ya ada buktinya ya ada buktinya. Nah, seperti ini boleh insyaallah. Baik. Kemudian di antara musibah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa mainan anak-anak sekarang ini banyak yang sudah berupa bukan ya boneka biasa. Adapun boneka yang dibuat oleh Aisyah ibarat gombal yang di apa? Kain yang di ya buat seperti ya bayi. Kan tidak terbayang matanya ya, tidak terbayang telinganya, tidak terbayang jari-jarinya. Ya. Kain yang di apa bundel-bundel ibarat jalan ada apa bulatannya kepala ini, tangannya ini, kakinya ini, perutnya. Itu saja. Yang seperti itu boleh. Adapun yang sekarang ini. Orang kalau lihat ya golek, boneka itu persis kayak apa? Manusia betul. Jangan yang seperti ini, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Demikian pula mereka-mereka yang menjual mainan anak-anak, jangan menjual yang seperti ini. Jangan menjual ya ular-ularan. Ya terbuat dari karet, bentuknya ular betulan. Boneka ya boneka golek bisa bentuknya persis seperti bayi. Ada matanya, kadang mungkin bisa apa? Digerakkan kayak kedip ya kan? Ya, telinganya. Orang kalau dari jauh lihat tuh, ini orang ini. Ini sangat beda dengan boneka yang dibuat oleh Aisyah yang itu ibarat kain yang di ya dibuat seperti ya bayi. Untuk ya mainan anak kecil agar terlatih seorang anak perempuan nanti kalau sudah punya anak dari kecil sudah terlatih arti cara yang bawa bayi dan semisalnya. Jadi boneka-boneka yang membentuk ya, seperti manusia ya, binatang, persis ya binatang, ini enggak boleh. Kemudian juga bagaimana dengan mata uang-mata uangnya, di situ ada gambarnya. Apakah uang kertas, apakah uang logam? Ya. Uang logam itu biasanya gambarnya ya, kalau kita pegang membentuk ya kan? Ya pahatan. Kalau yang kertas mungkin tidak. Cuma bayangan. Ini darurat saja. Bagi masyarakat dia gimana lagi? Apa dia kemudian membuang uangnya di luar? Ya, sementara dia butuh untuk transaksi. Ini darurat yang seperti ini, bukan dia yang membuat. Apa kita harus menghapus kembali? Ya tidak mungkin. Ini satu yang ya masyakkah. Allah tidak membebani hamba yang di luar dari kemampuannya. Allah tidak membebani hamba di luar dari kemampuannya. Ya, kembali kepada dosa besar yang ke-44, yaitu al-musawwir, orang yang menggambar. Menggambar makhluk bernyawa, apakah itu di kain, di tembok, dan semisalnya. Satu musibah yang tidak bisa dianggap ringan, bahwa terkadang tembok, ya, yang ada di pinggir jalan atau fasilitas-fasilitas umum terkadang banyak digambar gambar-gambar yang ya tidak etis. Juga ditulis dengan tulisan-tulisan yang ya bermacam-macam, ada yang nadanya ejekan, ada yang nadanya ya menantang, ada yang itu jorok ya kan. Tidak terkecuali tembok-tembok di kamar mandi. Terutama di fasilitas umum. Apakah di ya, terminal, stasiun, atau di tempat-tempat umum. Ya. Terkadang ditulis dengan tulisan-tulisan yang corok. Ya. Gambar-gambar yang coroknya seperti ini tentunya tidak boleh. Ya. Meskipun manusia tidak melihatnya, Allah SWT melihatnya. Manusia mungkin tidak tahu siapa yang sorat-sorat di tembok ini, tapi Allah SWT mengetahuinya. Orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah SWT, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Tembok, ya misalnya, pagar, rumah orang, ya, di apa namanya, jadi ajang, ya, coretan, yang di situ ada tulisan yang nadanya menantang misalnya terhadap apa pihak yang lain, bisa terjadi seperti itu. Padanya ada ya tulisan-tulisan yang corok. Enggak boleh ya seperti ini. Kalau ada yang mengatakan, "Loh, seni lukis itu kan seni. Apa Islam melarang seni?" Kita katakan seni itu ada dua macam. Ada seni yang baik, seni yang tidak baik. Melukis salah satu seni yang ada perinciannya. Apa yang kamu lukis? Islam tidak melarang secara total dan tidak membolehkan secara total. Orang melukis boleh, tapi apa yang dilukis dulu? Seni lukis apakah dilarang atau dibolehkan? Jawabannya kayak tadi. Dirinci, ada lukisan yang dibolehkan, ada lukisan yang dilarang. Ya. Sebagaimana tradisi orang jahiliyah, apa semua tradisi dilarang? Ada yang dilarang, ada yang tidak. Dulu orang-orang Arab punya tradisi sebelum Islam. Mereka itu, kalau ada tamu, mereka suka menjamu. Memberi jamuan pada tamu. Kemudian setelah datang Islam, tradisi seperti ini dilarang? Ya tidak, karena ini tradisi yang baik. Dengan datang Islam, dipoles dengan lebih baik lagi. Kalau tradisi menyembah berhala, tradisi meminta kepada selain Allah SWT, tradisi saling berperang antar suku karena masalah yang sepele, yang seperti ini dilarang. Seperti ini dicegah. Jadi tradisi itu pun ada ya bermacam-macam, ada tradisi yang baik dan ada tradisi yang buruk. Ya, seni, seni suara, seni lukis pun bermacam-macam. Tinggal apa yang kamu gambar, tinggal apa yang kamu suarakan. Kalau itu yang baik, kalau memang itu ya sesuatu yang tidak melanggar syariat, silakan. Seperti ini. Ya. Ini tentu berbeda dengan orang yang mengatakan semua seni apa boleh. Seni lukis, seni suara, seni apa? Tarian wa ilakhiri, kita katakan dirinci. Dirinci. Sebagai umat yang beragama tentu akan tunduk dengan aturan-aturan agama. Apa yang itu Allah dan Rasulnya bolehkan, silakan. Apa yang Allah dan Rasulnya melarang, kita tidak melakukannya. Malah dia mengatakan, kalau begitu, ya, akan membunuh bakat seorang. Orang dia punya bakat untuk melukis. Kalau lukisan itu kadang satu lukisan harganya puluhan apa? Juta, padahal ini bisa mendatangkan apa? Keuntungan, kita katakan. Bukan membunuh, tetapi mengarahkan. Sekarang ya, kalau ada anak, dia punya bakat, ya, pandai bergulat. Kemudian kita larang anak itu dari ya berkelahi dengan orang. Kira-kira apakah, kamu telah membunuh bakat anak ini. Anak ini kan bakatnya gulat, ya kan? Biar kalau dia berkelahi, biar dia pakai parang bunuh orang pun biar. Apa seperti itu? Ya kita larang. Ini membahayakan. Adapun kalau itu sekedar gulat untuk ya adu ketangkasan, ya adu apa namanya kekuatan fisik tanpa membahayakan, boleh. Nah, dahulu sebagian salah pun adu gulat yang tentu tidak membahayakan untuk menampilkan atau menunjukkan bakat ketangkasan seorang dalam ya perang misalnya, seperti boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, man sawwara suratan kullifa ayan fukha fiha ruh wa laysa binafikh. Barang siapa yang melukis satu lukisan, maka dia akan dipaksa nanti di hari kiamat untuk meniup ruh pada lukisan tersebut, padahal dia tidak bisa meniup roh padanya. Bayangkan. Orang tidak bisa meniup roh padanya. Orang bisa membuat misalnya ya burung-burungan dari apa namanya? Patung burung dari lumpur misalnya. Orang bisa membuat ya patung singa dari kayu misalnya. Tapi apakah dia bisa meniup padanya roh sehingga menjadi hidup? Ini menunjukkan bahwa lukisan yang seperti itu tidak boleh. Ya. Lukisan seperti itu tidak boleh. Tentunya sebagai umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, kita tunduk, kita percaya dengan berita yang datang dari Nabi dan tunduk pada aturan-aturan yang datang dari Nabi. Tentu orang yang mengaku pengikut Nabi beda dengan orang yang tidak mengakui menjadi pengikut Nabi. Kalau Anda mengaku ya Muhammad adalah Rasulullah, mengaku pengikut Nabi, ya seperti ini tuntunan Nabi. Seperti ini tuntunan Nabi. Kalau ada mengatakan loh, tapi umumnya orang mereka melukis kok, umumnya orang pada menggambar. Kita katakan ya. Umumnya orang bukan dalil. Lagi pula, Ar-Rasul sudah jelas melarang seperti itu. Sebagai seorang mukmin, ya, tentu dia akan berhenti pada sesuatu yang Ar-Rasul melarang darinya. Walaupun orang misalnya kebanyakan malah melanggarnya. Kamu beragama bukan mengikuti orang. Mau beragama yang ikuti petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi kebenaran itu bukan dilihat banyaknya orang melakukannya, tapi seperti apa bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Itu yang kami ikuti. Kalau kebenaran mengikuti kebanyakan orang, rusak bumi ini sudah. Karena kebanyakan orang itu melenceng. Kebanyakan orang itu ya menentang agama. Kalau kebenaran itu mengikuti banyaknya orang, rusak bumi ini. Ya, terus yang benar yang bagaimana? Yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak, yang benar itu yang datang dari Rabbmu, yang datang dari Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kamu termasuk orang yang bimbang, orang yang ragu. Kalau memang itu hak datang dari Allah, pegangi. Orang mau jalankan, gak jalankan, pegangi. Itu al-hak. Orang memusi atau tidak musi, pegangi. Itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena orang kalau ingin mencari senangnya orang, padahal Allah gak senang, Allah itu benci, Allah nanti akan balikkan hati orang untuk membenci kepada dia. Jadi kalau kamu yang kamu cari adalah ridhonya Allah, yang kamu cari adalah ridhonya Allah, walaupun orang gak senang, yang namanya hati itu di tangan Allah. Allah bisa balikkan hati yang orang yang tadi tidak senang menjadi senang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Imam Syafi'i, mencari ridhonya manusia adalah cita-cita yang tidak akan terwujud. Kamu ingin mencari ridhonya seluruh orang, kamu ingin seluruh orang senang pada kamu, ini cita-cita yang tidak akan terwujud. Karena apapun yang ada di dunia ini, ada orang senang dan ada orang yang tidak senang. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang soleh? Ada yang senang dengan kamu dan ada yang benci dengan kamu. Kamu mau jadi maling? Ada yang senang dengan kamu, ada yang benci dengan kamu. Seperti itu hidup. Jadi orang yang baik, ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi orang jelek pun sama. Nah, kalau memang seperti itu, kenapa gak baik sekalian? Jangan tanggung-tanggung. Kenapa tidak menjadi orang yang soleh sekalian? Ada pun kamu ingin mencari ridhonya seluruh orang, supaya orang senang, semua orang senang berasa, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena memang seperti itu kehidupan. Apa kamu kira? Ya. Ketika orang senang dengan kamu, padahal Allah benci, kemudian suatu saat mereka tidak akan benci pada kamu, Allah balikkan hati mereka. Hati di tangan Allah, Allah balikkan hati ini kepada apa yang Allah kehendaki. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamatil musawirun, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamatil musawirun. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah para pelukis. Orang-orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Apakah lukisan berupa pahatan atau hanya bayangan? Ini orang yang nanti paling keras adabnya pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam, apakah keras secara mutlak? Atau paling keras dari dosa selain syirik. Karena memang ya syirik tentu ya kedzaliman yang besar, dosa yang paling besar ya kan. Bisa jadi maknanya adab yang paling keras dari dosa selain apa? Syirik. Atau adabnya paling keras dimutlakkan karena sebagaimana syirik adalah bentuk menyerupakan makhluk dengan Allah, menserikatkan makhluk dengan Allah, demikian pula orang yang melukis, dia orang yang ingin apa? ya, menyaingi Allah SWT dalam ciptaannya. Ingin menyaingi Allah SWT dalam apa? Ciptaannya. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang sudah kalian cipta. Bisa? Tidak bisa. Walaupun orang hanya menggambar misalnya. Ini menggambar, ya. Ini misal menggambar gandum. Walaupun itu boleh menggambar gandumnya. Coba gambarnya kita tebar di apa namanya? Gambarnya kita tebar di apa? Di tanah, kira-kira tumbuh enggak? Kan enggak tumbuh kan? Ya. Beda dengan kalau kita ambil gandum, kita tebar di tanah, insya Allah tumbuh. Ini orang ingin menyaingi makhluk ciptaan Allah. Kalau itu sifatnya makhluk yang bernyawa, itu yang dilarang. Orang melukis atau menggambar, ya, singa, menggambar, ya, manusia, ya, seperti ini, nanti di yaumul kiamah disuruh untuk menghidupkan apa yang sudah di, ya, gambar. Di sini ngerinya barakallahu fikum. Ancaman. Dan seperti ini seolah-olah di tengah-tengah para siswa dan siswi tidak diketahui atau tidak disampaikan atau bahkan malah diingkari hadis yang seperti ini. Bahkan mereka anggap bahwa ini adalah seni lukis yang ya dengan diajarkannya manusia akan ya bisa apa namanya mengembangkan bakatnya. Sudah kita katakan bahwa silakan melukis asalkan lukisan yang tidak dilarang oleh agama. Kita katakan dilarang agama, jangan sampai kamu ngelarang siapa sih kamu? Oh, bukan kami yang larang. Yang larang adalah agama, yang larang adalah Rasulullah. Yang larang itu Nabi saya dan Nabi kamu, bukan saya. Siapa saya ini kok bisa ngelarang orang? Yang larang itu Rasulullah. Rasul kamu, Rasul saya sama. Yang ngelarang umatnya dari menggambar makhluk yang bernyawa. Karena pelakunya akan diancam nanti di hari kiamat. Ya, untuk diperintahkan untuk meniup padanya ruh. Padahal tidak bisa. Rasul itu sayang pada umatnya. Kalau enggak sayang dibiarkan umatnya enggak diurusi. Di antara bentuk sayangnya beliau kepada umatnya melarang hal-hal yang nantinya akan menjadikan umat ini terpapar dengan adab. Hal-hal yang nantinya umat ini akan tertimpa oleh mudharat. Ini bentuk kasih sayang Rasul. Kamu sendiri ditolong oleh Rasul. Jangan ada istilah ditolong malah mentung. Kamu sudah diarahkan oleh Nabi, terima kasih. Coba kalau kamu gak ngerti, ya kemudian kamu lakukannya, kemudian diadab. Ini bentuk kasih sayang Ar-Rasul pada kamu. Terima bimbingan Ar-Rasul. Ya, kamu sudah ditolong oleh Ar-Rasul. Ya, diarahkan menjadi umat yang benar. Jadi umat yang apa namanya, yang ngerti. Jadi umat yang kalau ngikuti bimbingannya, insya Allah akan dijauhkan dari ya ancaman-ancaman seperti itu. Sekali lagi bahwa yang melarang menggambar makhluk bernyawa bukan kita, tetapi siapa? Rasulullah. Kalau kamu ngakui Rasulullah sebagai Rasulmu, ya ikuti. Tidak cukup seorang hanya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi giliran Rasulullah menceritakan, memberitakan satu berita kamu ingkari. Kamu gak percaya. Ketika Rasulullah merintahkan, kamu malah ya tidak melaksanakan. Ketika Rasulullah melarang, kamu malah menerjang. Benar gak ucapan syahadatnya kalau seperti itu? Kenapa? Orang akan benar syahadatnya ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah ketika dia mempercayai seluruh berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apapun yang Ar-Rasul perintahkan, kita laksanakan semampu kita. Apa kita suruh keluarkan harta? Kita keluarkan harta. Dari suruh keluarkan tenaga? Keluarkan tenaga. Ya. Apapun yang Rasul larang, kita tinggalkan walaupun kita menyukainya. Walaupun nafsu ini ya terdorong untuk mengerjakannya. Ini baru ya orang yang benar syahadatnya. Benar pengakuannya, bukan hanya apa? Omdo, bukan hanya omong doang. Ya bukan hanya ucapan di lidah saja. Wujudkan dengan perbuatan. Mana bukti kalau kamu cinta pada Rasul? Ya, mana bukti kalau kamu benar pengakuannya terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Pak Rasul alaihi salatu wasallam karena sayangnya kepada umat ini, maka apapun yang nanti umat ini akan ya tertimpa madarat jauh-jauh hari, beliau sudah mengingatkan umat ini, hati-hati. Jauh ini, tinggalkan ini, jangan lakukan seperti ini. Karena Nabi tidak ingin ada umatnya yang kemudian terkena azab. Tidak ingin ada dari umatnya yang terkena azab. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.